Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَا يُدْلِرُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين الحمد لله إن شاء الله pada pertemuan kita kali ini adalah merupakan pertemuan pamungkas kita pada pelajaran kita At-Tuhfah Al-Usabiyah fi Tashili Matan Al-Ajurumiyah yang merupakan pertemuan ke-164 Kamis 29 Syawal 1442 Hijriyah ...10 Juni 2021. Insyaallah ta'ala kita akan menyelesaikan pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Usabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah karya dari guru kami Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi Hafizahullah Ta'ala yang merupakan penjelasan dari Matan Al-Ajurumiyah. Ma'asyir al-ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan illah-illah yang menyebabkan isim menjadi ghairu munsharif, yaitu setiap isim yang ghairu munsharif di situ ada dua illah. Yang illah yang pertama kembali kepada illah ma'nawiyah dan illah yang kedua kembali kepada illah lafziyah yang menyebabkan isim menjadi ghairu munsharif. Tetapi ternyata ada beberapa ilah yang cukup dengan satu ilah saja, ternyata isim bisa menjadi ghairu munsharif. Dan itu yang akan menjadi pembahasan kita sebagai pembahasan terakhir, insyaallah ta'ala. Qalat, qala asy-syarihu hafizahullah ta'ala, wa ammal illatu allati fil ismi wa hiya taqumu maqamal illatain fa isnatan la ghair. Al-illah allati fil ismi وهي تقوم مقام العلتين. Yang pertama, alif ta'nits. Alif ta'nits. Alif ta'nits terbagi menjadi dua. Yang pertama maksurah, misalnya Laila hubla dunia, sini. Yang kedua, mamdudah. Misalnya, Hasna wa San'a wa Zakariya. Qala taqulu fil maqsurah la taqtar bid dunya faniyah. La taqtar, misal la taqtar bid dunya faniyah. La taqtar bidunia faniyah. Ya, dunia, kita langsung dunianya saja. Isim makhud. Bi alba wa alamatu khafdihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi niyabatan anil kasrah li'annahu ghairu munsharif. Ya. Al-mani' min as-sarf. Alifu at-ta'nis al-maqsurah. Ya, alifu at-ta'nis al-maqsurah. Ya. Qala fadunya ism mahfud lidukhuli harfil khafdi alaihi, yaitu alba, walam takhafi alfathah almuqaddar. Afan. Qaddar lah syafa'al. Kleru. Alamat khafatnya bukan alfathah zahirah. Kleru. Almuqaddarah. Ala akhirihi. Ya. Mana amin duhuriha. Kita tambah di sini. Mana min duhu riha at-ta'adzur. Niabatan alil kasrah baru sini jannahu ghair bin sarif. Ya. Qala wa misaluhu wa misaluha Malam duhri at-ta'adzur niabatan anil kasrah li annaha ismun la yain sarih wal mani' lahu min sarah alifut ta'nits al-maqsurah. Wa misaluha min at-tanzil qauluhu ta'ala wa amruhum syura bainahum. Ya. Wa amruhum syura bainahum. Fi syura di sini dia tidak dalam keadaan makhud, ya. Ya, tidak dalam keadaan makhud, dia dalam keadaan marfu. Hanya saja dia la yunawwan. Ya, li'annahu ismu ghairu munsharif wal mani' lahu min sarah fa alifu at-ta'nits al-maqsurah. Qala wa taqulu fil mamdudah safartu ila san'a. Wa san'a ism mahfud lidukhuli harfil khafdi alaihi wal mati' khafdi al-fathah niyamatan al-kasrah li'annahu ism la yunsharif wal mani' lahu min sarah alifut ta'nits al-mamdudah. Alifut ta'nits al-mamdudah. Ya, safartu ila san'a. Qala mithaluha min al-Qur'an al-Majid qawluhu qawlul 'alimil khabir la tas'alu an asya'a. Misalnya kita ini. La tas'alu an asya'a. La tas'alu asya'a. Asya' isim makhud bi an wa'alamatu khafdihi al-fathah. Kalau ini zahirah, ya, karena kelihatan ala akhirihi niyabatan anil kasrah li'annahu ghairu munsharif wal Mani Inasara Alif At-Ta'nis Mamdudah. Alif At-Ta'nis Al-Mamdudah. Ya. Baik. Di sini dijelaskan apa yang sebenarnya alif ta'nis. Alif ta'nis mamdudah itu adalah alamat ta'nis, dan alamat alif alamat ta'nisnya berupa alif. Ya, alamat ta'nis berupa alif. Ya. Jadi alif ta'nis ini berarti alif sebagai alamat ta'nis. Alamat bahwasanya isimnya menjadi mu'annas. Ya. Apakah itu nanti maknawiyah atau lafziyahnya saja, tetapi secara lafaz apakah lafziyah maknawiyah atau lafziyah saja, ya secara lafaz dia mu'annas karena di situ ketambahan alif ta'nis, ya, karena alamat ta'nis itu bisa nanti tamarbutah, bisa nanti alif. Baik, yang kedua sirah, yaitu kedua dari ilah yang terdapat pada isim dan menduduki dua ilah, ya berkedudukan dengan dua ilah. Jadi dia sekuat memiliki kekuatan dua ilah. Jadi cukup dengan satu ilah saja isim menjadi ghairu munsharif. Yang pertama adalah alif ta'nis, yang kedua yang disebut dengan sirah al-muntaha al-jumu, sirah muntaha, bukan al-muntaha, muntaha al-jumu. Kalau dobiknya secara wazan, ya, kullu jam'in, kullu jam'in qala huna wadabituha annaha kullu jam'in mukassar, ya, jam'in mukassar berarti jamak maksurah, waqa'a ba'da alif taksirihi harfan, masajid, seperti masajid, wa manabir, wa afadil, au salasati ahruf, ya, au salasatu ahruf wa satu hasakin. Asafir, masabih, wa asafir, wa qanadil. Kalau di dalam literatur lain biasanya dikatakan ala wazan, ya ala wazan apa? Ala wazan mafail dan mafail, ya itu untuk memudahkan saja karena belum tentu dia wazannya mafail dalam artian ada huruf mimnya. Seperti misalnya di sini contohkan afadil, ya qanadil, Asafir, dan masih banyak yang lainnya. Taib. Makanya dikatakan yang lebih tepat, dia adalah jamak kullu jam'in mukassar, jamak yang maksurah, mukassar maksudnya, mukassarah, ya, mukassar, waqa'a ba'da alif taksirihi, ya, terdapat setelah alif taksirnya, yaitu alif taksir berarti alif tambahan, ya, ada dua huruf, seperti masajid, setelah alif ada dua huruf masajid, jim dan dal, manabir, ya, dari mimbar, manabir, dua huruf, afadil, dua huruf, setelah alif, atau tiga huruf tengahnya, sukun, masabih, ba' ya ha, ya, setelah alif, ya-nya sukun, asafir, dan seterusnya. Ini disebut dengan sighah muntaha al-jumu'. Taqulu marartu bimasajida wa nadartu ila asafira. Ya. Marartu bi masajida. Masajid. Masajida sini isim mafud bi alba wa alamatu khafdihi al-kasrah al-fathah al-zahirah ala akhirihi niyabatan anil kasrah li'annahu ghairu al-munsarif mani bin as-saraf sighah muntaha al-jumu'. Qala faqulun min masajid wa asafir makhud lidukhuli harfil khafdi alaihi wa lamad khafdihi al-fathah niyabatan anil kasar li'ana isim la yansari wal mani la'bin as-saraf sighah muntaha al-jumu'. Apa yang dimaksud dengan sighah muntaha al-jumu'? Qala wa makna sighah muntaha al-jumu'. Anna jam'a taksir mahma jumi'a fa inna jam'ahu yantahi inda hadhihi sighah wa la yata'addaha. Dan makna sighah muntahal jumu', ya, bahwasanya jam'a taksir, ya, seperti apapun jadi jamak, maka dia akan terhenti jamaknya ketika sampai kepada sigoh ini. Dan tidak akan melewatinya. Apa maksudnya? Yaitu, ya, seandainya pada isim itu dia bisa beberapa kali di jamak, ya, karena jamak itu tidak hanya satu sigoh, satu bentuk. Ya, terkadang nanti akan dicontohkan, ya, satu isim dijamak menjadi ini, kemudian dijamak menjadi ini. Nah, ketika dia sampai kepada sighah ini, sighah muntahal jumu' ini, maka ya sudah selesai sampai di situ. Tidak akan ada bentuk jamak yang lainnya setelah itu. Ya. Famasalan kalb, contohnya kalb, yujma ala aklub, ya, kalb dijamak menjadi aklub, ya, thumma yujma aklub ala akalib, wala yujma akalib ba'da dhalik, ya, kalb dijamak menjadi aklub, ya, aklub bisa lagi dijamak menjadi akalib. Nah, ketika sudah sampai kepada akalib, jadi sudah selesai sampai di situ. Walau yujma akalib ba'da dhalik, tidak lagi akalib tidak dijamakkan lagi setelah itu. Ya. Li'annaha ala sighatin waqafat indaha jamu'ut taksir, karena dia dalam bentuk yaitu sighah, yang di situ terhenti jamak taksir, terhenti sampai di situ. Ya, apakah jamaknya itu berkali-kali atau hanya sekali? Begitu sekali sudah sampai pada sighah muntahal jumu, ya selesai. Ya, masjid menjadi masajid, sudah selesai. Ya, tidak mesti dia dijamak berapa kali sampai sighah muntahal jumu baru selesai, enggak. Ya, terkadang sudah sekali sudah nyampe ke sighah muntahal jumu, ya sudah selesai di situ. Qala wa mithaluha min at-tanzil qauluhu ta'ala laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira, banyak ya contoh di Al-Qur'an. Ya. Min mahariba wa tamatsila. Ya, mahariba wa tamatsila, mihrab dan timsal. Atau tamatsila. Ya, timsal. Faqulun min mawatina wa maharib wa tamathil ghairu munsarih li'annahu ala sigha muntahal jumu' ya, dan banyak contoh yang lain. Taib, pembahasan terakhir. Thumma alam, anna mahalal khaf, mahala khafdil ismi alladhi la yansarih bil fatha idha lam yudif, anna mahala khafdi al-ismi alladhi la yansarif bil-fathah idha lam yudif ila ismin ba'dahu aw yaqa bada'al, fa'in udifa aw waqa bada'al wajibah khafduhu bil-kasrah alal asal. Kemudian ketahuilah bahwasannya ya, tempat dikhafatkannya isim ya, yang ghairu munsarif dengan fathah, kalau dia tidak idofahkan kepada isim setelahnya, atau yaqabada al, sebelumnya dia ada alnya. Kalau dia diidofahkan atau ada al sebelumnya, maka khafatnya adalah dengan kasrah. Ya, kembali kepada al asal. Ya. Contohnya, fal awal nahu marartu bi ahmadikum. Ya, wa qawluhu ta'ala fi ahsani taqwim. Wasani nahu marartu bil ahmadi. Wa qawlihi ta'ala wa antum akifuna fil masajidi. Faqulun min ahmadikum wa ahsani wal ahmadi wal masajidi makhud lidukhuri harfil khafdi alaihi wal mutukhafdi al-kasra al-zahira ala akhirihi. Ini pembahasan yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu apa? Ya. Isim ghairu munsharif. Ya. Isim ghairu munsharif idza, yang pertama, udhifa ila isim ba'dahu au, yang kedua, waqa'a ba'da al, ya, fa alamatu khafdihi hina idzin ya, falam tu khafdihi ina idin al-kasrah, fin al-kasrah la fathah, al-kasrah la al-fathah. Misal fi ahsani taqwim wa antum akifuna fi al-masajidi. Ya, maka ketika itu fi ahsani takwimin, ahsani mudhaf, ya. Kalau secara bentuk dia ada mani minasarah, yaitu al-wasfiyah wa wazan fi'il. Tapi karena dia didofakan kepada takwim, jadi fi ahsani takwim, bukan fi ahsana takwim. Begitu juga wa antum akifuna fil masajidi, al-masajidi, ya, khafatnya dengan kasrah. Walaupun masajid, dia termasuk sigoh muntahal jumu. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang merupakan pembahasan kita terakhir. Kita baca kalam penutup dari Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, qala, atau bahkan qala qala mu'allifuhu ghafarallahu lahu wa liwalidahi wa hada akhiru ma yasarallahu lihi jam'uhu jam'ahu ala hadhihi al-muqaddimah al-mubarakah wa qad jahadtu ghayatal jihad ghayatul juhda fi tashilihi wa taqribihi lil-mubtadi' fa in asabtu fa minallahi wahdah wa lahul hamdu wal minnah wa in akhtatu fa min nafsi wa syaitan wa astaghfirullah wa atubu ilaih wallaha as'alu an yanfa'a bihi al-islam wal muslimin wa an yasirahu masiral syamsi ila yaumiddin innahu ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa kana al-faraq min tasnifi hadha syarah fi lailatul arbi'a al-muwafiqah lil khamis min syahri sya'ban sanata sittin wa isrina wa arba'i mi'atin wa alfin minal hijrah. Ya, berarti beliau selesai dari menulis ini tahun 1426. 1426 itu sekitar tahun 2006. Yaitu 2005-2006. Alhamdulillah itu ketika itu ana masih di Damat ketika itu, dan ketika pertama kali diterbitkan alhamdulillah, walaupun tidak sempat belajar langsung karena sudah selesai belajar nahwu ketika itu, tapi terasa apa namanya bagaimana sambutan para tulab terhadap kitab beliau atau Fawlu Sobiyah ini ketika itu. Dan alhamdulillah berkembang, terus berkembang, dicetak ulang, direvisi sampai saat ini, dan sangat bermanfaat bagi tulab, tulabul ilmu yang ingin belajar nahwu, ya, sebagai mubtadiin, sebagai pemula dalam belajar nahwu. Minal hijrah an-nabawi ala sahibiha afdalu salatu afdalu salati wassalam wa atamu taslim walhamdulillahi awalan wa akhiran wa batinan wa zahiran wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa li walidaina waghfir lana wa li walidina wa li masyayikhin wa li masyaya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin innaka ala kulli syai'in qadir wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah selesai kita dari pembahasan syarah dari Al-Ajurumiyah ini yang berjudul At-Tuhfah Al-Usabiyah fi tashilimatan Al-Ajurumiyah li muallifihi Abi Abdullah bin Thabit bin Sa'id Al-Usabiyah hafizahullah ta'ala. Dan semoga apa yang kita ajarkan, dan kurang lebih satu tahun lebih ya kita belajar ini, dengan terkadang terputus nyambung, putus nyambung, dan banyak kekurangan di sana sini, maka sebagaimana yang dikatakan Syekh tadi, ya, apa yang benar maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah maka semata-mata itu adalah kekuranganku, ya, dan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.